Semakin ku ingin melupakan, semakin ku ingin bersamamu. Tak ku sadari kini semua telah terjadi. Di dalam hidupku, andai semua ini bisa terus berlanjut. Ku tak ingin kau pergi, tinggalkan ku sendiri. Sanggup